بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah, sidang jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berbedah seperti biasa syarah sunnah oleh Imam Al-Balbahari. Kita sampai ke halaman 121, nombornya 119. Dan insyaAllah seperti biasa kita baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ialah di halaman 47, Sab'a wa Rab'in. Yang mana bahasa Arabnya, wahdhar an tajlisa ma'a man yad'u ila syauqi wal mahabbah wa man yakhlu ma'a nisa wa tariq al madhhab fa inna ha'ula'i 'ala ad-dhalalah. Rakam yang ke-19. Wa'alam rahimahullah anna Allah tabaraka wa ta'ala da'al khalqa kullakum ila ibadati wa man ba'da dhalik wa manna ba'da dhalika ala man sya'a bil islami tafaddulan minhu. Rakam 120. Wal kafu al-harbi ali. Ya, والكفو عن حرب عدي ومعاوية وعائشة ومن كان معكم ولا تخاصموا فيهم وكيل الله وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وذكر أصحابي وأصحاري وأخطاني. وقوله إن الله تبارك وتعالى نذر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. Lihat di halaman 121 nombor 119. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengajak kepada seluruh makhluk agar beribadah kepadanya dan memberi hidayah Islam kepada siapa sahaja yang dikehendaki sebagai bentuk kurnia darinya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengajak makhluk hanya beribadah kepadanya, sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan kamu tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas demi mentaati agama. Ikhlas di sini mentauhidkan dia tanpa melakukan kesyirikan. Kalau Al-Quran sudah mengatakan seperti itu, yakni Allah bermaksud seperti itu, fahamlah kita. Kita disuruh bertaat kepada Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah secara mutlak, begitu juga taat kepada Rasul. Jadi kita dijadikan oleh Allah SWT, kalau kita bertanya untuk apa kita dijadikan, jawabannya kita dijadikan demi untuk mengibadahi dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayat ini menguatkan ayat sebelumnya. Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali semata-mata supaya beribadah kepada aku sahaja tanpa melakukan kesyirikan. Kerana kita sudah tahu ya, kesyirikan menjadikan ibadah kita batal dan menjadikan seseorang yang mati dalam keadaan syirik akan dikumpulkan dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi Syekh dia mengatakan tahwilah sesungguhnya Allah mengajak kepada seluruh makhluk agar beribadah kepadanya. Yakni mentauhidkan dia sahaja dan memberi hidayah Islam kepada siapa yang dikehendaki. Bermakna hidayah yang ada pada kita adalah kehendak Allah. Bukan kehendak mak bapak kita. Bukan kehendak siapa pun. Ingat ya, Allah hanya memberi hidayah kepada yang dicintai. Allah hanya memberi hidayah kepada yang dicintai. Terdapat dalam hadis yang menjelaskan seperti itu, malah dalam Al-Quran. Bermakna hidayah yang Allah beri pada kita menunjukkan kita sudah dicintai oleh Allah SWT. Hidayah ini dikatakan juga iman. Iman bertambah dan berkurang. Dan tetap saya tekankan, mengikut Quran dan hadis, iman itu bertambah dan berkurang. Kita sudah bawa hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Iman itu bertambah dan berkurang. Saya katakan tadi hidayah adalah iman. Hidayah adalah iman. Iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan amal dan ilmu. Bertambahnya iman dengan amal dan ilmu. Lemahnya iman dengan maksiat dan kejahilan. Jadi kalau Allah dah cintai kita, ini bermakna kita sudah diberi nikmat paling besar. Dan dikuatkan lagi dengan hadis, akbaru ni'ma 'indallahi al-iman. Sebesar-besar nikmat di sisi Allah yang berikan kepada kita adalah iman atau hidayah. Kalau kita dah dapat nikmat hidayah ni kerana Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita, apakah balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu balasan kita, kita mengibadahi dia dengan tidak melakukan kesyirikan. Kerana itulah tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih melakukan kesyirikan, bermakna kita tidak mensyukuri iman yang Allah berikan kepada kita. Kalau masih melakukan kesyirikan, ini bermakna kita masih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini bukan dengan ucapan sahaja. Jadi syukur ini adalah kita lakukan dengan perbuatan di samping ucapan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada-Ku, maka akan Aku tambah. Apa dia nikmat? Nikmat yang paling nikmat saya katakan tadi adalah iman. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat kita, iman kita. Yani Allah akan kuatkan iman kita. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur, maka azab Allah adalah syadid, yang tidak terperi sakitnya, azabnya. Kalau dijelaskan oleh Quran dan hadis bahawa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ilmu dan amal, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Beramal tanpa ilmu nanti jadi seperti orang Nasara yang sesat, tetapi berilmu tanpa amal itu jadi orang Nasrani yang dilaknat. Jadi jadilah orang-orang yang Allah SWT beri hidayah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutlah jalan yang Allah sudah beri kepada kita dan menepati manhaj salaf. Kerana salaf adalah orang-orang yang telah diberi nikmat, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi anda katakan kepada antum, pelajarilah ilmu ini, amallah. Itu tanda kesyukuran. Dan pelajarilah ilmu ini, amallah mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh salaf-salaf kita. Kerana salaf adalah jalan yang lurus, jalan yang selamat. Itulah yang diminta oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan ni'mal salafi ana laki, sebaik-baik salaf akulah bagimu. Jadi tuan-tuan, hidayah Allah SWT Allah boleh tarik bila-bila. Bagaimana sebuah hadis yang kita sudah belajar ya, di dalam kitab Matnul Arba'in hadis 40, bagaimana Allah menarik hidayah. Waalaikumsalam. Kita takut Allah tarik hidayah kita di penghujung. Jadi kita katakan su'il khatimah. Kita minta husnul khatimah. Adanya su'il khatimah kerana ada hadis yang Allah sudah menjelaskan, yang Rasulullah SAW menjelaskan melalui lisan Rasulnya. Ada manusia yang ditulis dalam qada dan qadarnya sejengkal ke syurga. Dekat tu sejengkal. Tetapi di hujung hayatnya Allah terbalikkan, sejengkal ke neraka. Itu yang dikatakan su'il khatimah. Kalau kita baca syarah hadis ni, di dalam hadis, di antaranya hadis Muslim, dijelaskan oleh Imam Nawawi, orang ini terpesong di akhir zaman, di akhir hidupnya, dan kebanyakannya orang akhir zaman, kerana mereka meninggalkan ilmu. Kerana mereka meninggalkan ilmu, mereka tidak tahu yang mana cahaya dan mana kegelapan. Bila meninggalkan ilmu, mereka beraba-raba hidup dalam kegelapan, dan akhirnya mereka tersungkur, tercampak ke dalam neraka yang gelap. Subhanallah. Jadi Allah masih memberi ruang kepada kita, masa kita yang panjang ni, jangan lupa kita khususkan untuk menuntut ilmu. Kerana hidayah Allah SWT hanya dapat kita pelihara dengan kesedaran, dan hanya ilmu beri kesedaran. Tanpa ilmu manusia tak akan sedar, dan ilmu hanyalah Quran dan hadis. Dan Quran sudah menjelaskan ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Petunjuk bagi orang mau bertakwa. Jadi petunjuk Allah, Allah beri. Takwa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri, takwa adalah penghujung orang yang beriman. Orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, yang paling tinggi darjatnya adalah takwa. Makanya Rasulullah SAW biasa mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Mustahil menjadi orang yang beriman kalau tidak ada ilmu. Mustahil jadi orang yang bertakwa kalau tidak diamalkan ilmunya. Jadi berilmu menambahkan iman, dan iman akan diantar dari Allah SWT dengan ketakwaan kerana mengamalkan ilmu tersebut. Tetapi kalau beramal tanpa ilmu, ditakuti bid'ah-bid'ah dimasukkan dalam amal tersebut. Kerana mustahil orang dapat melakukan amal yang sempurna kalau tak ada ilmu. Jadi sekali lagi, ketahuilah sesungguhnya Allah mengajak kepada seluruh makhluk agar beribadah kepadanya, dan memberi hidayah Islam kepada siapa yang dikehendaki. Kehendak Allah hidayah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Itu yang sentiasa kita baca. Allah memberi hidayah bagi siapa dia kehendaki, dan menyesatkan bagi siapa dia kehendaki. Jadi Allah sudah menghendaki kita mendapat hidayah, peliharalah hidayah ni. Dengan apa? Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dan memberi hidayah Islam kepada siapa yang dikehendaki sebagai bentuk kurnia darinya. Jadi kurnia, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. 120. Anda harus menahan diri membincang tentang peperangan Ali dengan Muawiyah, Aisyah dengan Talha dan Zubair. Kenapa? Kita tak ada di zaman tu. Mereka itu terfitnah. Peperangan ini kan sebagaimana saya pernah nulis dulu dalam zaman 83. Ada satu majalah dakwah di Malaysia yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah yang dibawa Tan Sri Nasir. Saya ada menulis 12 siri dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Saya ada menulis di situ peperangan di antara sahabat ini adalah fitnah yang diwujudkan oleh Yahudi. Fitnah yang ditimbulkan oleh Yahudi. Yahudi mahu orang Islam lemah, caranya berpecah. Berpecah tidak cukup bagi Yahudi. Setelah berpecah, berperang. Saya katakan dengan Abdul Ghani, kalau ada orang fitnah, saya bergaduh. Bukan bergaduh saja, mungkin bertumbuk. Bukan bertumbuk saja, mungkin berperang. Sehingga dalam hadis, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Sebab kesan daripada fitnah bukan saja kematian, tetapi sejarah hitam. Kesan daripada fitnah bukan saja peperangan, tetapi dia dapat membunuh orang-orang yang bagus-bagus. Jadi fitnah yang dilakukan oleh Yahud sehingga berlaku peperangan. Jadi kita nak sokong siapa? Sebab mereka itu fitnah. Kalau sokong Ali, bagaimana pula dengan Muawiyah? Muawiyah juga sahabat. Muawiyah juga sahabat. Dan Muawiyah dijanjikan ahli syurga. Kalau kita katakan saya sokong Ali, nanti takut Syiah pula, Syiah tu Ali. Kalau kita sokong Muawiyah, takut Khawarij pula. Sebab pada masa itu Ali jadi pemerintah, khalifah. Sedangkan taat kepada khalifah itu wajib. Atiullah wa atiur rasulah ulil amri minkum. Jadi apabila seseorang berkata tentang mereka ini, kita jangan masuk campur. Kita doakan mereka, kerana mereka itu fitnah. Kadang-kadang ini tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang diberikan Allah SWT, Syiah akan datang kepada kita. Dia mengatakan kau sokong Aisyah atau sokong Muawiyah atau sokong sokong Ali. Kita katakan kita sokong semuanya. Syiah akan mengatakan bagaimana kau sokong semuanya, sedangkan Aisyah memerangi Ali, begitu juga Muawiyah. Kita katakan kepada mereka, mereka terfitnah. Yang fitnah adalah Yahud. Dan para ulama keseluruhannya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kalau kita baca buku Ibn Khaldun, ya, Mukaddimah Ibn Khaldun, begitu juga kita baca Siyasah Syariah yang ditulis oleh Ibn Taymiyah, begitu juga kalau kita baca kitab Ahkam Sultania Ibn Mawardi, mereka semua menasihatkan, mereka pakar-pakar sejarah, pakar tafsir, pakar akidah, dan pakar ilmu, ahli ilmu, mereka sepakat mengatakan kita jangan bercampur, kita jangan komen, kita jangan memperkatakan sesuatu tentang keadaan mereka, tentang peperangan mereka. Kita hanya mendoakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun kita masuk campur komen, oh Ali betul sebab dia khalifah, Muawiyah tidak boleh, Muawiyah tak boleh melawan Ali sebab Ali katanya khalifah, kalau Muawiyah melawan Ali nanti Muawiyah khawarij, tidak boleh, kerana dua-dua tu ahli ijtihad, Ali ahli ijtihad, jadi itulah Rasulullah, Muawiyah juga ahli ijtihad. Ijtihad mereka itu ima benar, ima salah. Kalau salah sekalipun, kalau ada ijtihad, ada satu hadis Bukhari, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang ijtihad, yang ini ahli ijtihad seperti Ali dan Muawiyah, kalau salah, kalau betul dapat dua, dapat dua kebaikan, kalau salah dapat satu, jadi mereka tetap dapat kebaikan. Jadi ijtihad mereka sehingga berlaku peperangan antara satu dengan lain, itu kita tidak boleh katakan bahawa ini satu satu kekejaman ataupun kita mesti side satu kepada Ali dan satu kepada yang memerangi Ali. Kita tak boleh lepas seperti itu. Kita katakan mereka itu adalah sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, ashabi fil jannah, semua sahabatku dalam syurga. Dan hadis-hadis yang lain mengatakan Muawiyah adalah ahli syurga, Ali khalifah Rasulin, Aisyah ibu kita, Zubair juga adalah ahli syurga disebut Rasulullah. Jadi kita jangan masuk campur, jangan komen, jangan perkatakan apapun tentang sahabat-sahabat yang pernah terfitnah sehingga berperang, ya, seperti Talha dan sebagainya. Jadi anda harus menahan diri membicarakan tentang peperangan Ali dengan Muawiyah, Aisyah dengan Talha dan Zubair. Semoga Allah merahmati mereka. Lihat, Syekh kita, imam ini mendoakannya saja. Semoga Allah merahmati mereka semua, serta orang-orang yang bersama mereka. Janganlah berdebat, ya, ini mengenai mereka. Jangan bincang, jangan berdebat, ya, kerana perdebatan ini satu menang, satu kalah. Kalau menang menyokong siapa, kalau kalah yang menyokong siapa yang kalah. Semua kena sokong, Imam Ali, Imam Aisyah, Imam Muawiyah, Imam Talha, Imam Zubair yang terlibat dalam peperangan ni, kita kena sokong mereka. Kalau mereka mengatakan kenapa sokong, mereka terfitnah. Jadi kalau orang terfitnah, kita kena amankan dia. Dan kita tak hidup dalam zaman mereka, dan kita bukan pakarnya untuk merukatkannya. Itu bukan pakar, sehingga pakar-pakarnya seperti nak katakan pakar sejarah dan ahli politik Islam, antaranya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun mengatakan jangan bincangkannya. Begitu juga Ahkamul Sultania Mawardi, pakar politik Islam yang menulis buku satu, buku namanya Ahkamul Sultania, mereka menahan daripada membicarakan tentang mereka. Begitu juga yang dikatakan Ibn Taymiyah dalam Siyasah Asy-Syar'iyyah juga melarang memperkatakan tentang sahabat-sahabat ni, yang di peperangan sahabat ni dicatat dalam sejarah, tetapi menyokong yang mana-mana itu tidak boleh. Kita sokong semuanya. Jadi janganlah berdebat mengenai mereka dan serahkan urusan mereka kepada Allah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengungkit-ungkit perkara sahabatku. Apa arti mengungkit-ungkit? Menyebut-nyebut, membincangkan, memperkatakan, mempersoalkan, itu tidak boleh. besanku dan bertuaku. Jadi jangan apa diongkit siapapun yang daripada kalangan sahabat, sama ada sahabat itu termasuk dalam keluarga Rasulullah SAW ataupun bukan keluarga Rasulullah SAW. Dan Nabi juga, Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala nadara ila ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lihat ahli Badar, mereka semua ahli Badar yang kita sebut tadi, ahli Badar. Sedangkan kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat ahli Badar dan berfirman, berbuatlah sesuka hatimu, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Artinya mereka kepada yang disebut tadi, mereka ahli Badar, kau buat apa saja kau sudah terampun dosanya. Tapi bukan maksum, tapi orang-orang yang dikatakan sahabat tadi, dia tak akan buat yang mungkar, mereka akan melakukan yang baik. Sehingga Allah mengatakan buatlah apa saja, bermakna kesalahan mereka Allah ampunkan. Dan kesalahan yang mereka lakukan ini bukan sengaja mereka lakukan, tapi fitnah yang diujurkan oleh Yahudi laknatullah, berpunca daripada fitnah Abdullah bin Sabah berhibak sehingga berlakunya peperangan. Lihat kuasa fitnah, Uthman dibunuh oleh Yahud, Umar, Ali dan banyak sahabat dibunuh oleh kerana fitnah-fitnah yang dicampurkan oleh mereka. Jadi kuasa fitnah melebihi kuasa yang lainnya. Jadi orang yang terfitnah bermakna orang yang terzalimi. Jadi kita jangan hina dan jangan perkatakan orang-orang yang dizalimi melalui fitnah yang difitnahkan oleh orang-orang Yahud laknatullah. Jadi sini hadis yang kita baca tadi adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ramai perawinya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat ahli Badar dan berfirman, buatlah suka hatimu, sesungguhnya aku telah mengampunanmu. Ia ini mereka ahli syurga, ahli Badar keseluruhannya ahli syurga. Jadi kalau kita sokong Muawiyah, tolak Ali, bermakna kita menafikan Ali, ahli syurga. Kalau kita menyokong Ali, menolak Muawiyah dan seterusnya, bermakna kita menafikan mereka ahli syurga. Jadi mereka ahli syurga, kita lebih baik mendiamkan diri, jangan komen, jangan memperkatakannya. Ya, isu-isu tentang mereka kita lupakan. Satu dua satu, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, tidak halal harta seorang Muslim kecuali telah diberikan dengan kerelaan hatinya. Sebab Quran mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta antara kamu dengan cara yang batil. Mencuri, menipu, hutang tak bayar, rush, itu semua tidak boleh dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna. Jadi kalau nak makan harta tersatu dengan lain, makanlah cara elok, bukan cara menipu, bukan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana besok harta yang kita ambil dengan bukan jalan hak, kita kena bayar. Memang besok di akhirat kita tak bayar dengan duit, kita tak pakai duit, dia pakai pahala dan dosa. Kalau kita ada hutang dengan orang, kita tak bayar pada masa itu, di akhirat tak ada duit, kita akan bayar dengan pahala kita. Dan di akhirat ada orang yang bankrupsi. Apa dia bankrupsi? Setelah dia bagikan pahala kepada orang-orang yang dizalimi, akhirnya pahala dia habis. Bila pahala dia habis, oleh kerana dia tak ada pahala untuk diberikan kepada orang tersebut, maka dosa orang tu terpaksa diambil. Menggantinya dosa orang tu diambil. Itu yang kata salam bankrupsi. Besok di akhirat, makanya ada hutang kena bayar. Yang ada kesilapan, kalau mampu untuk meminta maaf, minta maaf. Tapi jangan tunggu hari raya. Kalau tunggu hari raya itu bermakna bid'ah. Orang kita tumpuk-tumpuk dari hari raya, sibuk-sibuk ke rumah kawan tu. Tak perlu tunggu hari raya. Bila kita teringat, kita minta maaf. Begitu juga barang-barang yang kita curi, kita kembalikan kepada orangnya. Cuma cara mengembalikannya, kalau takut fitnah, kita buat cara yang dia tidak sangka. Misalnya, katakanlah satu orang curi harta si A. Kalau si A ni mulutnya tak boleh diam, apa saja ceritakan dengan orang. Kalau si A mencuri harta si B, ataupun si B ni banyak bercakap, maka si A untuk mengulangkan duitnya bagaimana, ataupun harta yang dicuri. Tipu di sini tak ada masalah. Kita katakan ada orang kasih kau duit, amanahkan. Siapa dia? Cakap tak tahu, ambil aja. Katakan orang tu curi harga RM200. atau $200. Kita bungkus dalam envelope, kita kasih dengan orang tu. Ada orang kasih kau duit, aku tak tahu siapa. Ini amanah, kau ambil saja. Jangan banyak cakap. Sekurang-kurangnya kita niat, kita nak bayar duit yang kita curi. Sekurang-kurangnya Allah ampunkan dosa. Sebab kalau kita katakan, dulu aku curi duit kau, ni aku kasih balik harganya $200. Takut orang ni mulutnya tak boleh diam. Dia cerita satu kampung. Bukan satu kampung, satu dunia masuk dalam internet. Jadi aib kita akan terbongkar, sedangkan kita tidak mahu aib-aib kita terbongkar. Jadi boleh dibolehkan seperti itu. Sebagaimana masyarakat kita mengatakan, dibolehkan seperti itu supaya aib kita jangan terbongkar. Kadang-kadang orang tu dah dapat 200, dia benci dengan kita mungkin, ditulis. Ni si Rasul dulu curi dia aku ni. Tiba tengok dia mengaku serang kasih balik. Kalau ditulis dalam internet dan sebagainya, ini memalukan dan mengaibkan bukan antara saja tapi satu keluarga. Tentu keluarga akan aib. Jadi ulama mengatakan kalau kita termakan atau tercuri dia orang tu, kalau tidak dihalalkan kita kembalikan. Kalau orang tu dah baik dengan kita, kembalikanlah dengan cara yang tidak sangka, tetapi tetap kembalikan. Yang penting kita beri haknya. Jangan dibiarkan. Sebab besok dia takuti kita bankrupsi. Na'udzubillah. Bila bankrupsi, di mana pahala ini akan diberi oleh Allah SWT dengan syurga. Kalau tak ada pahala, syurga mana kita nak dapat? Jadi pahala-pahala kita Allah akan beri dengan harga yang mahal. Syurga diberi oleh Allah SWT seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit, seluas langit tu bukan sedikit, luasnya. Sedangkan di Singapura, berapa ekar tak ada tanah? Di Singapura, entah berapa ekar ada tanah? Tak ada tanah langsung. Kalau ada seekar, orang kaya tak? Entah berapa ekar? Tak ada. Rumah flat kan? Atas kongsi, bawah kongsi, kiri kanan pun kongsi. Depan belakang aja tak kongsi. Tapi besok Allah SWT beri anda dengan pahala yang anda miliki, syurga arduha ka'abdus samawati wal'am, seluas langit dan bumi, luasnya. Begitulah nilai pahala yang Allah akan beli yang ada pada kita. Maka beramallah sekarang supaya amal kita yang diganti dengan pahala akan dibeli oleh Allah SWT dengan pembelian yang begitu mahal. Jadi kita bila mudah-mudahan Allah merahmati tunggu. Tidak halal harta seorang Muslim kecuali telah diberikan dengan kerelaan hatinya. Jika pada seorang Muslim terdapat harta haram, maka ia telah menanggungnya. Ia ini menanggung dosa haram itu sampai dia mati. Tidak boleh seseorang pun mengambil sesuatu apapun darinya kecuali atas izinnya, apa sahaja. Sebab boleh jadi ia akan bertaubat dan tidak mengembalikan harta-harta tersebut kepada pemiliknya, maka anda boleh dianggap telah mengambil barang haram. Walaupun kita berharap untuk mengembalikannya, selagi belum dikembalikannya, sebelum dikembalikannya, maka tak haram. Ada juga yang berpendapat berbeza dengan pendapat ni. Apa dia? Orang-orang yang melakukan dosa, kalau sudah berniat berusaha untuk mengembalikan, kalau curi nak dikembalikan, kalau berdosa dengan orang tu minta maaf, tapi kalau dia tidak mampu melakukannya, kalau bertobat dengan tobat nasuha, Allah akan ampunkan segala-galanya. Yang tidak akan diampunkan dari Allah SWT satu saja. Apa dia? Syirik. Kerana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran dua kali, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dikehendaki. Ditakuti kita tak sempat bertobat, atau ditakuti kita mati dalam keadaan tidak bertobat. Jadi kalau boleh, apa yang kita ambil daripada harta orang, kita kembalikan. Siapa yang kita mampu temui untuk minta maaf, minta maaf. InsyaAllah Allah akan mengembalikan keadaan. Kalau orang tu dulu berdosa kerana mencuri barang orang tu, kalau dikembalikan, Allah akan beri pahala. Mengembalikan barang itu bukan saja menghapuskan dosa, tetapi Allah tambah pahala. Dalilnya, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Dalilnya, setiap kebaikan Allah akan beli, Allah akan tukar dengan setiap keburukan. Setiap keburukan bila kita tukar dengan kebaikan, Allah akan gantikan dengan kebaikan. Keburukan tadi kita mencuri, kalau kita kembalikan, Allah akan beri pahala selain kita diampunkan daripada harta tadi, harta curi. Artinya harta curi bila kita kembalikan, kita dapat pahala. Kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, kalau kita minta maaf, kita dapat pahala. kerana kita mentaati perintah Allah SWT supaya kita ta'afu. Apa itu ta'afu? Dalam kamu saling bermaaf-maafan. Ta'afu, itu hadis Bukhari. Dalam hadis, ta'afu dalam kamu saling bermaaf-maafan. Satu dua dua kita belum baca tadi ya. Kita ambil dulu satu dua dua. Tak apa kita baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya is awar ba'in 49 rakam mi'a isna u'ishrin wal makasibu mutlaqatun ma bana dhalika sihatuhu fahuwa mutlaq illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudu min al-fasadi masikata nafsih la taqul atruk المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلا زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض دنية خير من الحاجة إلى الناس. ورقم 123 والصلاة الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك بن السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. Ah, ini perlu masih sedikit untuk ana jelaskan ya. Segala bentuk usaha hukumnya mutlak. Apa yang nampak bagimu keabsahannya, maka hukumnya adalah mutlak. Jika nampak rosaknya, jika usaha tersebut rosak, maka dari kerosakannya itu boleh diambil ibrah untuk mengkontrol, untuk mengontrol diri, dan tidak boleh mengatakan saya tinggalkan segala usaha dan saya mengambil apa yang telah diberikan kepada saya, sebab cara demikian tidak pernah dikerjakan para sahabat dan para ulama sehingga zaman kita sekarang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bekerja yang mengandung sedikit unsur kehinaan lebih mulia daripada selalu merasa perlu kepada orang lain. Apa yang dikatakan ni? Mengharapkan orang Islam tidak selalu meminta-minta kepada orang lain, itu di antara maksudnya. Orang Islam tidak digalakkan di dalam syariat untuk selalu meminta-minta. Di dalam hadis Rasulullah, yadul ulia khairun min yadus sufla, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Kenapa orang Islam itu ada izzah? Izzah yakni kehormatan. Yang mana di dalam Al-Quran disebutkan walillahil izzah walil rasulihi walil mu'minin. Kehormatan, kebesaran itu untuk Allah, untuk Rasul dan orang-orang beriman. Jadi untuk menjadi orang yang terhormat, kita bukan selalu meminta. Kadang-kadang kita menyusahkan orang bila kita meminta, terutama kalau orang itu tidak ada kemampuan. Orang itu akan menipu. Katakan, saya pergi Zamir tak ada kemampuan. Mudah-mudahan Zamir ada kemampuan lah. Minta sesuatu, baru 2-3 dalam patah saya bercakap, Zamir dah tahu bahawa saya akan minta, dia akan beralasan 10-20 alasan. Apakah alasan ini benar? Ya kalau tak mampu itu saja, betul kan? Siapa saja? Macam mana buat mereka, betul kan? Kalau kita tak mampu, orang minta, kita akan beri alasan dengan alasan-alasan yang macam-macam, akhirnya kita menipu. Kita menyusahkan orang. Maka kalau boleh kita jangan meminta, kecuali terpaksa. Makanya kita disuruh oleh Allah SWT berusaha. Sehingga diingatkan ya, orang yang terutama ada anak, meninggalkan anak kaya lebih baik daripada meninggalkan anak miskin. Kemiskinan itu adalah pintu kekufuran. Sebab bila orang miskin, dia boleh makan apa saja. Harta haram, harta curi, boleh menipu, malah boleh merompak. dan boleh murtad, sebagaimana banyaknya orang-orang Islam murtad sekarang kerana kelaparan. Dia dipujuk oleh orang-orang Kristian misalnya untuk masuk Kristian, maka tukar agama. Jadi berusaha lah ya, kita disuruh oleh Allah SWT berusaha. Waktu yang ada hendaklah dihormati. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dalam kerugian. Kenapa? Rugi kerana mereka tidak menghormati masa. Bagaimana menghormati masa? Gunakanlah masa untuk mencari kebaikan. Sama ada mencari ilmu, mencari harta, kedua-duanya wajib. Kerana di dunia ini ada satu pengorbanan yang Allah harap daripada kita. Apa dia pengorbanan? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, berkorbanlah dengan wang kamu, kemudian baru dengan jiwa kamu. Jadi berkorban dengan wang itu dituntut dalam Quran. Dituntut sangat. Jadi bagaimana nak berkorban dengan harta, dengan duit kalau kita tak bekerja? Bagaimana kita nak berkorban, nak infak dan sebagainya kalau kita tak punya duit? Jadi disuruh kita bekerja. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dipahami. Yang paling penting lagi, 1, 2, 3 dulu ramai jamaah kita tak mau sembahyang di masjid, dan sekarang masih ada. Moga-moga orang yang tak mau sembahyang di masjid ni bila mendengar nasihat yang kami berikan, supaya datanglah ke masjid. Sampai sekarang ya, saya diberitahu ada jamaah yang bapaknya masih sembahyang, tak sembahyang di masjid. Bila ikut kuliah, anaknya cerita semua. Di Malaysia, tak tahu di Singapura, Singapura masih ada. Hatta sembahyang Jumaat, mereka tak sembahyang di masjid. Sembahyang di mana? Di rumah. 3 orang boleh. Tak ada orang, seorang pun jadi. Faham maksud saya? Ada di Singapura dan di Malaysia jamaah yang masih tak mau sembahyang di masjid. Apa alasannya? Orang di masjid itu bid'ah. Bila bid'ah, katanya tak boleh sembahyang di belakang orang bid'ah. Ia bid'ah yang macam mana dia maksudkan? Bid'ah ada banyak jenis. Bid'ah akidah, bid'ah muamalah, bid'ah akhlak. Kalau bid'ah akidahnya, kalau belum jelas apakah dia sudah kafir atau belum, kita boleh sembahyang di belakangnya. Jadi yang sembahyang di rumah ni, kalau di rumahnya ditakuti kena serbu jabatan agama, maka dia sembahyang di mana? Di tengah-tengah kelapa sawit. Kebun kelapa sawit ni pergi, sampai pemotong kelapa sawit tu tengok orang ramai-ramai sembahyang di situ, dia ingat malaikat ke siapa, dia takut lagi. Sebab apa? Sembahyang Jumaat mereka ada khutbah. Dan ada mengatakan pergi tepi laut tu, yang ada semak-semak, kat semak-semak tepi laut tu mereka solat. Ini perbuatan bid'ah paling besar. Nak tinggalkan bid'ah di masjid, tetapi mereka buat bid'ah lagi satu di mana? Dengan jamaahnya di luar masjid. Lihat apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Barbahari. 1, 2, 3. Solat wajib 5 waktu boleh dikerjakan di belakang setiap orang yang pernah solat di belakangmu, kecuali Jahmiyah. Kenapa tak boleh sembahyang di belakang Jahmiyah? Sebab belakangnya, maka hendaklah anda mengulanginya. Apabila ia ini Jahmiyah, itu seorang pemimpin lalu menjadi imam solat Jumaat, maka solatlah di belakangnya dan anda harus mengulangi solat tersebut. Akan tetapi, bila seorang imam solat, baik seorang pemimpin atau bukan, dari kalangan ahli sunnah, solat dari belakangnya dan tidak perlu mengulanginya. Okey, sekarang ni di mana ada imam-imam yang sebenarnya, kita kan minta maaf ya, benar-benar ahli sunnah wal jamaah, imam-imam di masjid kalau ditanya apa akidahnya, Asy'ariyah 420, jadi katakan Mu'tazilah. Akidah Asy'ariyah adalah akidah Mu'tazilah. Di dalamnya ada akidah Jahmiyah, betul kan? Jahmiyah menafikan sifat Allah. Allah ada tangan, dia mengatakan Allah tak ada tangan. Jahmiyah mengatakan bahawa Quran makhluk. Jadi kalau kita belajar akidah sifat 20, di dalamnya terdapat akidah Jahmiyah. Bagaimana sekarang yang jadi imam di negeri kita kebanyakannya adalah berakidah akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, malah Syiah di dalamnya. Ibn Taymiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, orang ini terfitnah seperti yang dia katakan tadi. Dia tak tahu. Dikatakan di mana Allah, di kulli makan. apakah Allah punya tangan, tak punya tangan. Dan apa arti inzar? Kita beri peringatan kepadanya. Memberi peringatan dengan iqamatul hujjah, dengan ditegakkan hujjah, dengan tabayun. Bila ditegakkan hujjah, kita beri bayat. Belum inzar dia, belum tabayun, kita boleh semain di belakangnya. Hatta dikatakan seperti DM Fauzi atau seperti Hasbi, kita belum beri inzar kepadanya. Dan dia Hasbi, cuba tengok tulisannya, di bawahnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis daif. Saya katakan seperti itu. Kalau tak terima, jom kita jumpa. Aku, anda bukan siapa? Hadis-hadis palsu, hadis-hadis daif, hadis-hadis muka dimasukkannya untuk menghalalkan apa yang dibuat. Begitu juga di Fauzi. Sedangkan tidak boleh menggunakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis daif, kerana Imam Syafi'i sendiri sudah menjelaskan orang yang tahu bahawa hadis itu palsu ataupun hadis daif yang tak ada syawahidnya, tak ada penguatnya, kalau digunakan juga, ditakuti orang ini terkena hadis al-salam haddata kadaba wa'idha wa'ada akhlafa wa'idha tumina khana. Tanda-tanda munafik itu tiga, apabila cakap dia bohong. Menggunakan hadis palsu itu hadis bohong. Apa dia palsu? Entah kalau ada duit 1 juta pergi bank, entah nak masukkan duit palsu itu, apa kena pada entah? Kena ISA je. Ada seorang sahabat anak, kawan lah, orang Cina. Dia nak kaya. Dulu duit RM1 Malaysia kan duit tembaga tu, copper. Faham tak? Duit RM1 Malaysia tu kan duit tembaga. Tahu tembaga? Duit copper tu. Cinta dengan anak, macam mana dia boleh buat duit palsu? Kan tertawan-tawan tak salah anak, ada krisis ekonomi Hyundai. Dia punya apa, besi kan murah, maka dijual murah-murah. Dibeli daripada sana 2 depa 3 depa punya besi panjang tu, yang ukurannya duit RM1. Dibawa pergi Malaysia, dibeli banyak, dipotong. Dipotong, dicop. Tong deram tu penuh dengan duit. Lepas air raya, air Cina, dia tukar kat bank, tukar kat bank. Rupanya kualiti tembaga yang daripada negeri Cina itu lebih mahal daripada kualiti tembaga yang Malaysia pakai. Makanya kena tangkap dia. Masuk ICA. Berapa tahun bila keluar dari ICA ada jumpa. Kemana you selama ni? Saya kena ICA je itu. Pasal apa? Buat duit. Duit apa? Duit palsu. Sedangkan kualiti duit itu lebih berkualiti daripada RM1 Malaysia. Tapi tetap palsu. Tetap palsu. Tak ada iktiraf. Jadi kalau Rasulullah SAW tak iktiraf, syarat tidak iktiraf, satu hadis palsu. Kalau tak gunakan, sama seperti memalsukan duit tadi. Memalsukan duit tak berkenaan akidah, tapi memalsukan hadis termasuk dalam akidah ini agama. Jadi orang yang menggunakan hadis palsu, sama seperti bohong, kata Imam Syafi'i, tanda-tanda munafik itu tiga. Satu, bercakap bohong. Yang kedua, wa'idha tumina khan, apabila diberi amanah, dia khianat. Amanah yang paling besar adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga Allah SWT menjelaskan maknanya, bahawasanya Allah cuba memberi amanah ini kepada gunung, bukit dan sebagainya, tapi mereka takut. Tetapi diterima oleh manusia, sedangkan manusia itu jahil dan zalim. Jadi dikatakan amanah ini Quran hadis. Apabila Quran hadis anda tipu dengan buat hadis palsu, ini satu tanda khianat. Pertama bohong, kedua khianat. Ini tanda munafik. Ayatul munafiki salatun hidha haddasa kadaba wa'idha wa'ada khlafa wa'idha tumina khala. Apabila janji, salah janji, melalui janji, dan apabila beri amanah, dia khianat. Jadi Imam Syafi'i membawakan hadis ini kepada mereka-mereka yang menggunakan hadis palsu di dalam agama, yang menggunakan hadis mungkar, yang menggunakan hadis la asla lahu, yang menggunakan hadis da'if yang tak ada syawahidnya. Maka kata Imam Syafi'i, orang munafik. Tapi saya tak katakan TFB munafik. Kita minta supaya Allah SWT beri hidayah kepadanya. Di masjid Sultan, saya baca subhanallah, pusing sana pusing sini, saya tak faham tulisannya. Saya dipinjamkan oleh seorang sahabat buku yang diberi percuma. Kalau percuma atau kena bayar tak tahulah. Dipinjamkan oleh saya baca bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Akhirnya saya baca tidak ada bid'ah dalalah, semua bid'ah hasanah. Itulah tulisan mereka. Yang menulis tak tahu apa dia nak tulis, yang penting salin. Jadi tuan-tuan, kita bukan menghina mereka, tetapi berjaga-jagalah ya. Kita boleh sembahyang di belakang mereka kerana kita belum iqamatul hujjah. Kita boleh sembahyang di belakang mereka selagi mereka tidak nampak terang-terang kafirnya. Mereka masih ahli kiblat, maka kita boleh sembahyang di belakangnya. Tetapi kalau boleh, elakkan. Kalau boleh, kalau PM jadi imam, saudara Ustaz Idris jadi imam, baik pergi rebut kat belakang Ustaz Idris. Tetapi kalau Ustaz Idris buat sembahyang di rumah, dia sembahyang di masjid, jangan sembahyang di rumah, sembahyang di masjid. Ini perlu dipahami. Jadi bagaimanapun keadaan orang di masjid, ke ahli kiblat, selagi sembahyang menghadap kiblat, kita boleh sembahyang di belakangnya. Kenapa? Sembahyang imam, imam tanggung. Sembahyang makmum, makmum tanggung. Kita tidak pernah menanggung sembahyang imam kalau imam sembahyangnya tidak sah. Umar Ibn Khattab pernah sembahyang, dia tak ada wuduk. Dia belum mandi hadas besar. Mungkin lepas buat projek dia pun sembahyang. Jadi imam. Lepas beri salam baru dia teringat. Dia katakan kepada sahabatnya, aku dalam hadas besar. Tak ada seorang sahabat pun ulang. Tak ada seorang sahabat pun ulang. Tapi Umar pergi balik mandi, dia sembahyang semula. Lihat. Bermana sembahyangnya Umar, Umar Ibn Khattab, di belakang tak tanggung, kau tanggung sendirilah sebab kau, sebab imam yu'ilal imam liyutamma bi. Imam dijadikan untuk ikutan. Dia rukuk, kita rukuk. Ya kan? Bila takbir, dia takbir. Dia takbir, kita takbir. Itu saja. Kita tak menanggung. Kecuali kalau dia benar-benar kafir, kita tak boleh semain di belakangnya. Jadi kita belum kafirkan Hasbi sama TF Fauzi. Tak pernah kita kafirkan. Ya kan? Tapi mereka marah sangat kepada kita sehingga mereka bertanggungjawab keluarkan tauliah. Ustaz Rasul tak akan dapat tauliah. Walaupun sudah 3 kali mohon. Walaupun sudah diinterview hampir 2 jam. Orang dapat tauliah sebab tak ada interview. Kalau diinterview pun tak sampai 10 minit. Kalau sudah diinterview oleh mereka 2 jam lebih pun tak dapat tauliah. Tidak layak mendapat tauliah. Respon suratnya dia mengatakan tak cukup syarat. Apa syaratnya dia tak tahu. Syaratnya kena ikut kerja mereka. Allah Ta'ala. Saya ada simpan semua tu surat-surat balasan jawapan daripada mereka. Jadi sini saya baca lagi sekali. Apabila ia Jahmiyah, itu seorang pemimpin, lalu menjadi imam solat Jumaat, maka solatlah di belakangnya. Jadi walaupun di negeri kita akidah masyarakat yang berada di masjid yang jadi imam akidahnya Mu'tazilah, dibekir di dalamnya Jahmiyah, Syiah, Sufiyah, maka kita boleh sembahyang di belakangnya. Itu mereka tanggung. Jadi boleh sekarang katakan sahabat-sahabat kepada sahabat-sahabat yang tak mau sembahyang di masjid kerana di masjid bid'ah, anda katakan sepakat ulama-ulama kita, hatta Imam Al-Albani, kalau kita baca di komen oleh Al-Albani, tetap mengatakan boleh sembahyang di belakang ahli kiblat. InsyaAllah saya rasa sampai di situ. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Hari ini berapa ribu sahabat? 4. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Gani, ada soalan? Saudara Gani? Okay. Ustaz, minggu lepas khutbah Jumaat saya ada khutbah tentang ajaran-ajaran di Singapura yang disuruh mengelakkan orang belajar daripadanya. Satu adalah yang tak ada tauliah. Elakkan daripada orang tak ada tauliah. Habis di sekolah-sekolah tu semua tak ada tauliah. Tak semua yang ada di sekolah tu tauliah. Habis kalau orang tak belajar kat luar negeri, tak ada tauliah orang tu. Katakanlah tak boleh belajar dengan orang yang tak ada tauliah. Yang kasih kita tauliah tu, yang kasih orang tauliah, siapa kasih dia tauliah? Berbanding tak boleh belajar dengan dia sebab dia tak ada tauliah. Siapa kasih dia tauliah? Saya nak tanya. Pentauliah ni datangnya di mana-mana. Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau kau nak mengajar mesti ada tauliah. Mungkin diorang mengatakan bahawa tauliah ini untuk jaga-jaga supaya mengajar ini jangan orang yang sesat. Iya kan? Cuma nak katakan macam mana piawaian anda untuk mengatakan bahawa orang itu sesat tak sesat? Anda sesat ke? Rasul Dahli sesat ke? Rasul Dahli dah minta 3 kali, berapa tahun dah minta? Tetap tolak seolah-olah tak cukup syarat. Ada orang minta pakai surat aja dapat. Isi borang dah, tak interview pun. Kenapa agaknya Rasul Dahli tak boleh dapat? Saya boleh jawab. Tapi anda tak risau dan anda bukan sombong. Kalau sekarang dia orang nak bagi anda tahu, anda tak ada. Bagilah anda tak ada. Sebab bagi anda tauliah ini, dulu anda sangka peraturan dari pemerintah. Rupanya pemerintah Malaysia memang mewajibkan tauliah. Pemerintah Singapura belum ana ambil kerana kita kena taat dengan pemerintah. Kerajaan Singapura belum mewajibkan tauliah. Kerajaan Singapura belum mewajibkan tauliah. Tetapi Pergas dan MUIS menggunakan kuasa dia, siapa tak ada tauliah tak boleh masuk masjid, tak boleh mengajar. Saya dah katakan kepada mereka, saya belajar 11 tahun. Kalau saya tidak menyampaikan ilmu yang saya pelajari, kalau katakan Saudi itu sesat, TM Fauzi degree-nya daripada Saudi. TM Fauzi dia punya degree daripada Universiti Madinah, Universiti Islamiah Madinah. Kalau dikatakan daripada Saudi itu Wahabi sesat, wahai TM Fauzi, anda punya syahadah juga daripada Saudi Arabia. Anda tak punya degree kecuali daripada Saudi Arabia. Kalau anda katakan sesat, kalau dikatakan anda daripada Saudi, sijil anda daripada Saudi, degree anda daripada Saudi sesat, bermakna anda sama dengan anda daripada Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Saudi Arabia yang diiktiraf oleh mereka. Kalau anda punya diiktiraf, kenapa anda punya tak diiktiraf? Ya kan? Kalau anda mengatakan mesti lulusan daripada sekolah-sekolah di Singapura, saya habis sekolah Junaid. Saya habis sekolah Junaid. Sekolah yang paling diiktiraf, sekolah tinggi, sekolah Arab di Singapura, Al-Junaid. Saya lepaskan sekolah Junaid. Gantinya sekolah Junaid adalah sekolah masyhur di sini. Saya habis sekolah masyhur di sini. Saya punya diploma daripada Ma'hadul Haram di Makkah. Saya punya diploma juga daripada King Abdul Aziz University. Alhamdulillah, kalau pengiktirafan satu negara di utara, saya Perlis, memberi saya satu tauliah untuk seumur hidup, dikasih saya satu anugerah ingat sebagai seorang pendakwah Perlis. Kalau saya sesat, takkanlah mereka yang sudah meneliti dakwah-dakwah kita, kita diberi anugerah ataupun pingat. Begitu juga kalau saya tidak lulus di universiti, takkan saya dapat sijil. Tetapi Singapura hebat, sedangkan diminta semua sijil saya, di periksa dia tengok lagi. KM4 dia tengok sijil saya, satu persatu dia tengok. Jadi jangan risau, walaupun kita tak ada tauliah, kerajaan Singapura belum mewajibkan tauliah. Cuma mereka minta taring. Selama ini diorang tak ada taring. Yang suka taring ini pula minta taring. Tadi katanya minta taring, ya kan? Betul kan? Untuk apa taring tu? Untuk apa taring biasanya? Untuk gigi. Yang suka taring tu apa dia? Anda bukan menghina, tetapi apa salahnya kita mengatakan tauliah ni tidak wajib, kerajaan belum wajib. Saya minta tauli, anda sangka sudah diwajibkan, maka dia tidak mahu melawan pemerintah. Tapi sekarang saya tahu, saya tanya kepada orang berkenaan bahawa tauliah tidak diwajibkan. Jadi jangan mengada-ngada mereka, ya, jangan gunakan kuasa menekan orang-orang yang sepatutnya tidak ditekan. Allah. Okey, ada soalan ni, ada sahabat ambil daripada, ada orang tak suka saya cakap macam ni, itu urusan dia. Waalaikumsalam. Teruskan. Kalau nak kenal seorang tu Jahmiah, tak payah ditanya. Jangan susah-susah tanya. Kalau ada ciri-ciri Jahmiah berbual dengan kita, dia mengatakan Allah tak punya tangan, itu Jahmiah. Ya kan? Allah fi kulli makan, itu ciri-ciri Jahmiah. Quran itu adalah makhluk, itu ciri-ciri Jahmiah. Tetapi orang ni kadang-kadang kan taklid buta, tak tahu apa dia. Setelah kita terangkan kepada dia, kalau orang awam, kita katakan bahawa Quran menjelaskan Ar-Rahman wa'as istawa. Kita jelaskan bahawa tentang sifat Allah, ulama-ulama mengatakan amiruha kama ja'at. Kita bawa hujah-hujah, dia tak menerima, kita serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tetap ahli kiblah. Akidahnya serahkan kepada Allah. Kita tak boleh katakan dia kafir. Walaupun ada orang komen buku saya Bin Amru Ahli Sunnah Wal Jamaah yang jadi pertama dulu yang hijau, maka dimasukkan di dalam blog-blog mereka ataupun di dalam Facebook mereka, dia mengatakan tersudah diri sesat sebab menyesatkan ulama-ulama Asy'ariyah. Kerana di situ saya patut ada full stop, tapi tak full stop, sambung. Mereka yang bidah akidahnya kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Patut saya setelah memperkatakan Jahmiyah Qadariyah, mereka di sini bukan yang dimasukkan Jahmiyah dan sebagainya, mereka yang ni umum, siapa saja yang rosak akidahnya, bid'ah akidahnya, yang disyirik ke dalam neraka. Tapi orang ambil kesempatan oleh kerana gaya bahasa tak ada kursus itu, maka dimasukkan dalam internet, mengatakan Rasulullah ni sudah menyesatkan semua ulama. Jadi orang marah dengan saya kerana tulisan tu. Sedangkan manusia dalam kesilapan tu mesti ada kan, dalam segi tulisan, gaya bahasa ataupun style saya menulis. Jadi di situ saya terlupa nak dipisahkan dengan full stop. Tak ada titik. Jadi saya sambung. Sedangkan maksud saya, mereka yang bid'ah akidahnya, iaitu syirik, maka saya petukan di dalam buku yang baru ni. Maka orang yang bid'ah akidahnya, iaitu syirik maksudnya, bid'ah akidah syirik kan, apa lagi, maka kekadang mereka kalau mati belum bertobat. Tapi diorang hentam saya, subhanallah, Abu Syafiq, Jamihan Al-Ghar, geng-geng dia hentam saya, dimasukkan kat semua blok-blok. Jadi ada orang, dan diorang mengatakan Rasul Dahri ini sesat. Satu orang yang penghibur lara, dalam penghibur lara, banyak peminatnya di video dia apa, di dalam YouTube ribuan, dia mengatakan Rasul Dahri sesat, empat negara sudah keluarkan fatwa sesat, empat negara bohong dia, penipu Ustaz ni. Saya hubungi semua, mereka mengatakan tidak. Tidak pernah satu negara di Malaysia mengatakan Rasul Dahri sesat, keluarkan fatwa, tidak ada. Yang ada mengharamkan empat buku daripada ratusan buku saya tulis. Saya mencapai capas satu sekarang tulis, sama ada yang diterbitkan ataupun belum diterbitkan, ataupun yang diterbitkan tak diulang cetak, itu ratus. Hanya empat buku daripada ratusan tu, yang empat buku dikatakan tulisan sudah di semua sudah diharamkan. Cuba lihat fitnahnya mereka. Yang diharamkan kenapa? Kerana terutamanya Jabatan Agama Johor minta kepada JAKIM supaya haramkan. Kenapa diharamkan? Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan. Dia cakap Imam Syafi'i tak pernah sebut tahlilan. Lihat. Yang kedua, apabila saya komen ketua mereka, Dr. Harundin, bid'ah dan perjagaannya, itu buku kedua. Ketiga, setiap bid'ah menyesatkan, itu buku ketiga. Ya, keempat, buku berzanji. Empat buku ini sudah diharapkan. Jadi oleh kerana empat buku ini diharapkan, Mahathir dulu mulai dari lima pun diharapkan. Semasa Mahathir belum berkuasa, satu buku Mahathir itu diharapkan. Apa nama bukunya? Beli dilema. Dan ada lagi buku-buku lain. Kenapa kita tak katakan Mahathir punya buku pun diharamkan? Kasim Ahmad, bukunya berapa buku diharamkan? Ya apa, Quran satu penilaian semula, itu buku Kasim Ahmad. Tapi sekarang Kasim Ahmad menulis semula. Jadi bila buku diharamkan, Imam Al-Balbahari semua bukunya diharamkan. Imam Al-Balbahari bukunya diharamkan, malah dia diburu untuk dibunuh. Imam Ibn Taymiyah semoga semasa hidupnya semua bukunya diharamkan. Semua buku Ibn Taymiyah diharamkan oleh pemerintah, yang pemerintah berbalas itu Jahmiyah. Apa kita katakan Ibn Taymiyah sesat, Imam Al-Balbahari sesat? Berapa ramai ulama-ulama yang diharamkan bukunya, kita katakan kerana tak sesuai dengan pemerintah pada masa itu. Jadi pemerintah menggunakan kuasa untuk mengharamkan buku tersebut. Tahlilan memang tak sesuai di Singapura, di Malaysia. Buku tahlilan itu sebab apa? Mereka buat tahlilan, kita mengharamkan tahlilan. Setiap bid'ah menyesatkan, mereka mengatakan setiap bid'ah, bukan setiap bid'ah sesat, ada bid'ah tak sesat. Buku saya setiap bid'ah menyesatkan itu diharamkan. Setiap bid'ah menyesatkan. Berjanji orang sini bahkan apa, makan kuduri, kadang-kadang ada berjanji, tak ada berjanji tak jadi. Ya kan? Begitu juga tentang bid'ah dan penjagaannya. Bila mengkomen Harundin, empat buku itu sudah diharamkan. Jadi mereka jadikan hujah, mengatakan bahawa jaga-jaga Ustaz Rasul Dahri sudah disesatkan oleh empat buah negara. Pembohong mereka. Minta surat, minta pembuktian. Kedua, saya akui kalau kita pergi KDN, di antara buku-buku yang diharamkan empat buah buku saya. Tapi buku saya melambang, itu berapa tahun dulu diharamkan. Tapi dah kemudian, dan buku saya semua ada ISBN ya. Ada apa? Cuba lihat, semua buku ada di belakangnya. Ada barcode. Barcode bermakna pengesahan daripada ISBN. Itu buku-buku saya. Ya. Cuma yang ini belum ada. Yang ini, pasal kita terburu-buru tempoh hari, maka belum sempat dapatkan daripada KDN. Tapi yang lain cuba lihat, semua ada. Ya. Okey, selamat. Itu saja soalan. Kita ambil sedikit lagi daripada apa, internet. Daripada Bipal Talk. Lepas tu sampai di mana kita ni? 281. 281. Kan ni ada lagi kan ni? Sebelum kata kita ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila solat zuhur dan di rakaat kedua yang sepatutnya kita melakukan tahiyat awal, iya, tapi kita dengan tidak sengaja berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga, dan apabila sadar, apakah harus kita lakukan teruskan solat atau bagaimana? Kalau dah bangun teruskan solat, kalau sudah bangun dah berdiri teruskan solat, tetapi sebelum beri salam kita sujud sahwi. Belum bisalah kita sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali dan tidak ada bacaan khusus sebagaimana ada orang membaca bila sujud sahwi subhanallahi wa la yasu ataupun subhanallahi yasu wa la yana. Sebagaimana dijelaskan bahawa zikir ini datangnya daripada mimpinya orang sufi. Itu bukan daripada hadis. Jadi kalau kita sujud sahwi kita boleh baca apa saja seperti subuh, kudus, rabbul malaika waruh, apa saja boleh dibaca. Tidak ada zikir khusus. Ya, jadi yang tertinggal tadi, tertinggal tahiyat awal boleh diganti dengan sujud sahwi sebelum beri salam. Ah, itu jawapan saya insya-Allah. Ya, teruskan. Ustaz, apabila sudah berada di dalam solat, iya, kita sedar bahawa kaki kita tidak lurus menghadap ke kiblat, bolehkah kita meluruskan dia? Dan adakah jika kita melakukan gerakan lebih dari 3 kali solat kita sudah batal? Kalau tak ada sebab kita menggerakkan gerakan yang besar lebih daripada 3 kali, maka mengikut Imam Syafi'i batal. Tapi kalau ada sebab, tidak membatalkan. Ya kan? Kalau ada sebab, misalnya kita sembahyang sebagaimana anda bawa contoh yang mudah, kita nampak lipan sedang berjalan depan kita, apa kita nak buat, teruskan sembahyang? Tidak, kita bunuh dulu, kemudian kita sambung sembahyang, bukan mula daripada awal. Itu hadisnya nanti kita bawa ya. Ataupun kita nampak binatang yang membahayakan, binatang bisa, kita bunuh dulu, beberapa kali kita bergerak. Ya kan? Jadi kalau pergerakan seperti kita sembahyang, orang ketuk pintu, mak kita datang atau bapak kita datang ketuk pintu, boleh kita buka pintu? Boleh atau tidak? Boleh kerana hadisnya. Berapa bergerak? Jika terpaksa, tidak masalah. Begitu juga kita bila sembahyang, kalau boleh ujung-ujung jari ini semua dihadapkan ke kiblah. Sebab dalam hadis yastaqbilu bi atrafi qadami al-kiblah, Rasulullah menghadapkan semua ujung-ujung kakinya itu ke kiblah. Bukan begini. Ada orang kakinya begini. Makanya bila dirapatkan, memang kuku, ujung kuku dia kena kaki kita. Tapi kalau kita ada kaki belah, kita rapatkan cantik. Kenapa tapak kaki jumpa tapak kaki? Maka kalau sembahyang ya, ini sembahyang masalah besar. Jangan malu untuk bertanya. Barakallahu fiik. Yang bertanya ini semoga Allah memberkatinya. Wa innaha lakabiratun. Sembahyang itu besar. Jadi mau jadi orang besar, betulkanlah sembahyang dulu. Begitu juga setelah kita mati, pertama sekali yang Allah hisap apa dia? Solat. Kalau solat kita tidak terima oleh Allah SWT, maka semua amal kita tidak terima. Ini bahayanya. Jadi jawapan saya bagi yang bertanya tadi, hadapkan semua ujung-ujung kaki ke arah kiblat. Dan kalau dah sadar, tak dihadapkan, cepat-cepat dihadapkan. Tidak ni, tidak pun tidak merosakkan solat. Tidak merosakkan solat. Kita akan membedah kitab Bidah Bro Ahli Sunnah Jamaah, tajuknya Para Kontinuat Agama. Di buku baru, kita ada buku baru ya. Kalau kita lihat di buku surat 185, di buku lama 181, di buku baru 185. Semua dah ada buku ni. Mudah-mudahan semua dah miliki buku ini insyaAllah. Dan buku ini tidak diharapkan ya. Jangan kita katakan, oh buku Ustaz Rasul, cuba tengok di dalam apa, di dalam blog kementerian penerangan ataupun kementerian dalam negeri tentang penerbitan, hanya 4 buah buku yang jelas diharamkan. Buku ini tidak diharamkan, tidak disenaraikan dalam. Adapun cara peribadi, mungkin tak sukanya mantan Mufti Johor tak suka dengan saya, maka dia cuba pergi ke library, terutama dari UTM, diarahkan Sebab pengarah library itu kenal dengan saya, dan pekerja-pekerja library itu banyak kenal dengan saya. Dia mengatakan Noh Gadut, mantan masa jadi mufti Johor, diarahkan semua buku-buku Rasulullah Ali kena keluarkan daripada library. Siapa hantar? Kalau Kementerian Pendidikan atau Pendidikan Kementerian mungkin. Ini orang yang tak ada kena-mengena. Jadi diorang madu dengan saya. Habis dia tanya dikeluarkan, tak, tak ada hak dia. Walaupun dia hantar surat khusus, tak boleh. Sebab ini arahan yang ini Kementerian Pendidikan. Dia ada biro ya, bukan sembarangan. Begitu juga ada pegawai-pegawai mereka pergi ke mana? Pergi ke kedai-kedai seperti Badan. Itu kawan baik satu kelas dulu dengan saya di Junet. Dia katakan, ustaz, diarahkan buku ustaz tak boleh dijual kat situ. Ya, saya dengkinya mereka. Dengkinya mereka. Dia tak gunakan KDN, tak boleh gunakan KDN, maka peribadi. Jadi mereka selalu menulis dalam blog-blog mereka, Jabatan Agama Johor haramkan. Kalau dia haramkan, minta surat tunjukkan. Ya, tidak mudah menghukum seseorang dengan cara peribadi. Tidak. Kita ada undang-undang di Malaysia. Kerajaan Malaysia itu ada undang-undang. Jadi peribadi tak boleh menggunakan jawatan dia untuk mengharamkan dan menghalalkan cara peribadi. Tidak boleh. Ya? Jadi di halaman 185 yang buku baru, para pengkhianat agama. Siapa pengkhianat agama? Pertama ahli bid'ah. Itu berkhianat. Sebagaimana hadis yang saya bawa tadi daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya? Awaslah. Orang-orang yang mengkhianati agama Allah Azza wa Jalla dengan menyembunyikan ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya, ya, oleh Nabi, datang dari Nabi, membatalkan hadis-hadis sahih dan mengingkari fatwa para ulama, sedangkan ia menyedari akan perbuatan mereka, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluknya akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Pelaku bid'ah jika sudah mengetahui bahawa yang dilakukan itu bid'ah, dan bid'ah pula bertentangan dengan sunnah, tetapi masih terus melakukan bid'ah tersebut, maka ia akan mendapat laknat Allah Azza wa Jalla dan akan dilaknat oleh manusia, yakni makhluk yang dapat melaknatnya, seperti firman Allah SWT. Ini kita takut. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat 7, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh manusia, yakni semua makhluk yang dapat melaknatnya. Kalau Allah mengatakan orang yang menyembunyikan kebenaran itu dilaknat, sunnah itu kebenaran, bid'ah itu kebatilan, Al-Quran dan hadis kebenaran, Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtariq, kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Tetapi semua bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, hadisnya di sahih daripada Irbad bin Sariyah. Kullu bid'atin dhalalah, tak ada pengecualian. Kenapa disembunyikan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah kemudian ditukar kepada bid'ah hasanah? Besok Allah akan laknat dan orang-orang yang melaknat. Siapa orang yang melaknat? Orang yang tertipu. Ada sebuah hadis, bagaimana cara melaknatnya? Ada dua di dalam permukaan bumi ini, satu yang hak, satu yang batil. Orang yang ikut yang batil, sedangkan dia tahu ada yang hak ataupun tertipu oleh yang batil, yang mahu kebatilan itu akan dilaknat kepada oleh orang-orang yang akan melaknat. Apa dia? Misalnya, bila dibangkitkan, apa kata orang ni? Celaka kau, kerana aku ikut kau, aku masuk neraka. Itulah laknat artinya. Kalau aku ikut dia ni, aku selamat. Makanya kalau kita beramal mencari keredaan Allah, Allah akan reda, manusia akan reda. Tetapi kalau kita beramal untuk mencari keredaan manusia, besok Allah laknat, manusia laknat. Ulang lagi sekali, kalau kita beramal sekarang mencari keredaan Allah, walaupun tidak dapat keredaan manusia, besok Allah reda dan manusia reda. Apa katanya? Besok kalau aku ikut engkau dulu, aku selamat. Tetapi kalau ikut kehendak manusia tanpa keridhaan Allah, orang yang bawa manusia kepada aman yang tidak diridhoi oleh Allah, manusia akan berkata, celaka kau. Kerana aku ikut kau, sekarang aku binasa. Maka ayat ini menjelaskan seperti itu. Orang-orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang boleh melaknat. Kenapa orang itu melaknat dia? Kerana dia membawa manusia kepada kesesatan. Jadi kalau ada kebenaran, walaupun kita memegang dia seperti pegang api, selagi kita boleh memegang-pegang terus. Apa kata orang Melayu? Ya, walaupun pahit telan. Itu tetap kulil haq walakan namur. Katakan benar walaupun pahit untuk ditelan. Jadi siapa yang menyembunyikan kebenaran, setelah didatangkan hujah, setelah dibawa hujah, keterangan, dalil, bayan, dikatakan penerangan itu adalah bayan, tetapi dia menolaknya, besok kena laknat dia. Apa itu laknat? Laknat dalam bahasa Melayu, la'ana ba'udah. Ba'udah sini jauh. Jauh daripada syurga dan jauh daripada petunjuk Allah. Jadi jangan ambil kerjaan, amalan yang menyebabkan kita dilaknat dari Allah. Di antaranya yang menyebabkan kita dilaknat dari Allah SWT, kita menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Orang di luar itu banyak yang tahu kebenaran, tetapi mereka sembunyikan demi menjaga status mereka, ataupun kedudukan mereka, ataupun pangkat mereka, atau darjat mereka, ataupun oleh kerana mereka dibujuk oleh masyarakat, takut pujaan ini hilang, maka dia mereka teruskan. Allah sudah mengkhabarkan, Allah mengatakan di Al-Quran, ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ini tahu isi Al-Kitab sebagaimana kenal anak-anak mereka. Siapa tak kenal anak mereka? Jadi kita janganlah mencari kebahagiaan yang sedikit dunia atau nikmat sedikit dunia. Takuti azab yang berpanjangan di akhirat. Takuti orang-orang yang datang ke dunia melaknat kita. Di dunia orang lain kita malu. Dikatakan wahabi baru dah malu. Apalagi kalau besok di akhirat dilaknat. Ya laknat adalah manusia yang kita sesatkan. Jadi manusia yang disesatkan oleh orang-orang pembuat bidah, ahli-ahli bidah, besok akan laknat dia. Ini ayatnya. Katakan tekmu tahlil besok, orang yang belakang tadi semua laknat dia. Ini ayatnya. Yang buat maulid tempoh hari, orang yang jadi tekung maulid, saya katakan sekarang tambah lagi. Dulu saya katakan tekung. Sampai di mana di Indonesia mereka katakan tekung juga, tekung apa? Tekung bidah. Anak katakan sekarang saudagar bidah. Kenapa kita katakan saudagar bidah? Saudagar bidah ini untung. Setiap musim mereka dapat dibayar kan? Apa lagi kita katakan? Penyapu. Semua disapu. Yang penting dapat. Bagi kita jangan seperti itu. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang merupakan amanat Allah, yakni Quran dan Hadis, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang merupakan amanat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, mereka adalah kuman atau virus kepada akidah, perusak akidah, makhluk perusak dan pengkhianat agama. Perbuatan mereka telah ditegur oleh Allah dengan firman-Nya. Perbuatan mereka sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, itu sudah bincang teori hadis. Apa kata Rasulullah? Kalau anda benar-benar beriman, pasanglah telinga, bukalah hati. Kalau tidak, belum beriman. Begitu juga Ibn Taymiyyah dan tidaknya majmu'. Kalau anda beriman, wahai orang beriman, pasanglah telinga anda, bukalah hati anda. Kalau masih dibacakan ayat ini masih lenyap tidur, ya tidak lagi nak beriman, tunggu bila? Sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita beriman, kita terima surat Allah ni, taati surat Allah ni, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu khianati amanat-amanat kamu sedangkan kamu mengetahui. Bermakna Allah mengatakan mereka itu tahu mereka sedang buat khianat. Allah mengatakan wa antum ta'lamu. Mereka yang buat khianat itu tahu, tapi oleh kerana mencari kepentingan, sama ada kepentingan dunia ataupun kepentingan pangkat dan sebagainya, mereka sanggup melakukannya. Jadi siapa yang menafikan, menolak atau menyembunyikan adanya hadis sahih riwayat Muslim yang menjelaskan setiap bid'ah sesat adalah suatu pengkhianatan yang besar terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah terhadap mereka yang berani mentakwil kalimah kullu, seluruh atau semua, sehingga diertikan kepada makna sebahagian atas paruh, sedangkan tidak ada hadis sahih yang memberi erti seperti itu, maka ia telah melakukan pengertian seperti ya kita dah tahu ya. Jadi wajiblah bertobat mereka. Apa maksud saya? Kullu binatin dalalah. Kullu di sini mengatakan kalimatun jami'ah. Kalimatun jami'ah. Kalimat menunjukkan keseluruhannya. Kullu binatin dalalah. Semua binat itu sesat. Kecuali yang berurusan yang berkaitan dengan dunia. Apa saja berkaitan dengan agama, maka itu sesat. Kita dah bincang banyak kali. Ya, bagi yang baru ikut kuliah, kalau tidak faham, tanyakan. Jadi kullu, kaf, lam itu kalimatun jami'ah, menunjukkan keseluruhannya. Yang tak ada kecuali. Ya. Memang ramai dari kalangan para pelaku bid'ah beralasan bahawa niat mereka mengadakan atau menambah, mereka cipta sesuatu yang baru, bid'ah, yang mencipta sesuatu bid'ah dalam agama bertujuan untuk apa dia? Bertujuan baik, untuk membanyakkan amal ibadah dan tidak bermaksud untuk merosakkan agama. Itu alasan mereka. Mereka yang berpendirian seperti itu berpegang secara bertaklid buta kepada hadis, hadisnya secara ta'assub, bukan secara ilmiah. Hadis yang dimaksud adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata mereka, ini hadis sahih di Bukhari dan hadis Muslim, bahwasanya amal itu mengikut, yakni dimulakan dengan niat. Sesungguhnya setiap seseorang bergantung kepada niatnya. Katanya anak buat ni kan niatnya baik, kenapa anda mengatakan tidak baik? Tetapi kita ingat syarat ibadah berapa? Lihat bagusnya diulang-ulang. Saya mahu tahu dah, tak ada yang tidak tahu. Syarat ibadah dua. Satu, ikhlas. Niatnya ikhlas. Kedua, ittiba. Ikut contoh. Kalau tak ada contoh ni, tidak boleh. Sebab Allah sudah beri amaran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dalil menunjukkan bahawa hanya pada Nabi SAW contoh yang baik untuk beribadah, lain tidak ada. Kalau tak ada contohnya, tidak boleh. Dan apa kata Imam Syafi'i, bid'ah itu yang tidak ada contohnya. Yani yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, tak ada contohnya zaman Rasulullah SAW, semasa Rasulullah SAW hidup, tidak ada contohnya, tidak pernah berlaku. Dan kedua kata Imam Syafi'i, yang tidak ada dalilnya dalam syarak, itu bid'ah. Walaupun yang ini bagus, tetapi kalau tidak ada contohnya, tetap dikatakan bid'ah. Mudah saja dipahami. Seseorang mukmin tidak boleh berpegang hanya pada keumuman atau pada lahir hadis tersebut untuk menambah atau memperbanyak amal ibadah, sehingga meninggalkan hadis-hadis yang lain sebagai dasar dan panduan untuk beramal. Di dalam syarak, setelah dituntut supaya berniat, maka dituntut juga agar beramal dengan amal yang terbaik. Apa dia amal terbaik? Ada contohnya atau mengikut contoh, bukan yang terbanyak walaupun niatnya baik. Sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa antara kamu yang paling baik amalnya. Bukan banyak ia paling baik, yang baik yang ikut contoh. Tak ikut contoh tidak baik walaupun banyak. Kemudian ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla menilai hanya amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Ibn Kathir. Kerana syarat amal soleh yang tersebut, maaf, kerana syarat amal soleh yang terselamat dari kesilapan dan bid'ah mestilah memenuhi syarat ibadah dan tuntutan syarak. Jadi itu boleh di underline ya, kerana kalau buku sendiri, kalau bincang jangan di underline. Kerana syarat amal soleh yang terselamat dari kesilapan dan bid'ah mestilah memenuhi syarat ibadah dan tuntutan syarak, iaitu pertama, ikhlas semata-mata kepada Allah. Kedua, ittiba, kembali mengikut ataupun mencontohi sunnah. Kalau tak ada syarat ni, maka ibadah tidak diterima oleh Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amal ibadah seseorang sehinggalah menjadi amal yang soleh, dan tidak diamalkan amal soleh kecuali setelah memenuhi dua syarat tersebut. Kalau tidak dipenuhi dua syarat tersebut, tidak akan dinamakan amal soleh. Jadi amal soleh ikhlas kerana Allah, ada contoh. Apa dalilnya? Dalil ini digunakan oleh Imam Syafi'i untuk membuktikan bahawa amal dua syarat dan tidak akan diterima kecuali dipenuhi syarat tersebut. Apa dalil dibawa oleh Imam Syafi'i? Di antara dalilnya yang Imam Syafi'i bawa, faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mulakan amal soleh. Amal soleh apa dia? amal yang tak ada bid'ah di dalamnya. Dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya, yakni ikhlas kepada Allah. Pertama, tidak ada bid'ah, tidak ada syirik, tidak ada khurafat, tidak ada takhayul. Kedua, dia ingkar Allah. Itu syarat amal. Maksud amal soleh di ayat ini sebagaimana disepakati oleh ulama tafsir, maksud amal soleh di ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yang memenuhi, yang mengikuti contoh dan memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan oleh syarak, memenuhi tuntutan mengikut contoh yang ditentukan oleh syarak, bukan ditentukan oleh akal manusia. Dan maksud janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, ialah ikhlas hanya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, dan tidak disekutukan niatnya dengan yang lain. Kalau buku lama mungkin kurang pengulasannya, tak jadi masalah ya. Kerana kadang-kadang buku saya ini saya tambah bila ada soalan-soalan, sebab soalan tu saya semak, jadi saya tambah untuk jawapan soalan-soalan yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan bid'ah. Sebab bila buku edisi baru biasanya lebih tebal kerana menambah jawapan-jawapan yang perlu dijelaskan dalam buku ni ya. Tapi yang lama pun tak memadai, dan buku ini insyaAllah kalau diizinkan oleh Allah dia mencapai paling kurang 5 jilid. Jilid yang ketiga, bid'ah masjid dan bid'ah-bid'ah di masjid. Banyak bid'ah-bid'ah masjid, ya, artinya kubur dalam masjid tu kan, kahwin di dalam masjid. Dah kahwin belum? Dah, alhamdulillah. Kahwin belum? Jangan kahwin dalam masjid. Ya, yeah? Dah kahwin belum? Dah, alhamdulillah. Dah kahwin belum? Belum. Mudah-mudahan cepat diorang ni. Kita doakan biar cepat. Tapi minta nanti bincang dengan mama ya, jangan kahwin dalam masjid. Okey. Ada satu buku ringkas, tak tahu ada kat sini. Rumah apa, perkahwinan diberkati Allah. Buku itu terlaris secara sangat. Saya dah laris buku, tak tahu berapa puluh ribu dah jalan. Di situ saya jelaskan bahawa dilarang oleh Rasulullah SAW bernikah di masjid, takut menyibukkan masjid dengan benda-benda yang bukan ibadah. Ya. Yeah? Sebab kalau orang nikah di masjid, tengok, ada satu masjid di mana di Gombak sana, Masjid Salahuddin. Bila ada majlis perkahwinan, pertama sekali parking tak ada. Nak sembahyang tak ada parking, akhirnya kat mana kita nak sembahyang? Kedua, kadang-kadang membisingkan, kadang-kadang kompang di situ. Kompang, orang nak sembahyang, kadang-kadang budak, kat mana dia nak main? Kat dalam masjid. Orang sedang sembahyang, pergi sana, pergi sini, main bola lagi dalam masjid. Budak-budak, budak kan? Jadi kita katakan bahawa akan mengganggu masjid. Itu di antara yang kami tidak. Dan dia lebih menyerupai Nasara. Orang Kristian, orang Kristian kami di mana? Di gereja. Kita sekarang, itu sebab kata Rasulullah SAW, mereka akan ikut Yahudi Nasrani sampai masuk ke lubang, biawak pun mereka ikut. Jadi jangan ikut ibadahnya orang Nasara. Di antara ibadah kita tu kahwin. Kahwin tu ibadah. An-nikahu min sunnati faman baghi ba'da sunnati falaysa minni, kata Nabi, nikah itu sunatku, siapa yang lari pada sunatku bukan daripada golonganku. Jadi permulaan pernikahan itu kan ijab kabul, kemudian dirasmikan dengan walimah. Jadi jangan buat walimah di masjid, jangan ijab kabul di masjid. Tolong ya, ini dipahami, jangan ikut orang-orang yang tidak faham. Tapi malangnya yang mengiktiraf, yang merestui itu para kadhi. Okey, kenapa kadhi suka di masjid? Jimat masa. Katakan kalau satu hari itu 5 orang kahwin, satu di Changi, satu di Ang Mo Kio, satu di Hougang, dia nak lari lambat. Kadang-kadang dah sampai orang tu pun belum siap, tumpuk kat masjid 10 orang tak jadi masalah, lamsam terus jalan, kan mudah. Kemudian ni tak tidak naik kereta, naik bas, naik taksi dan sebagainya, uang duit tambang kat masjid sekali jalan. Jadi bukan itu ya tujuan seorang beriman. Matlamatnya kerana Allah. Tapi kalau matlamatnya kerana duit, hancur agama. Contohnya sekarang. Okey, kita teruskan. Ada waktu lagi. Begitu juga walaupun sudah memenuhi tuntutan yang ikhlas, tuntutan ibadah adalah ikhlas, maka jika tidak ada suruhan atau contoh, ia tetap akan tertolak kerana ia adalah perbuatan yang dianggap bidang. Sebagaimana ketegasan dari sabda Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini dalil yang banyak orang-orang sunnah diberi anugerah menghafalnya. Ini anugerah yang Allah beri kepada kita, betul kan? Semua orang hafal. Ikut kuliah saya hampir semua hafal. Kalau saya baca sudah terjemahkan, hampir semua boleh terjemahkan. Ini anugerah Allah ya, jangan kita kata asli ulang saja. Ulangan-ulangan bila anda hafal, ini satu anugerah yang Allah beri. Sebab dalil adalah senjata. Apa kata Rasulullah? Al-Quranu hujjatul lak awalik. Quran dan hadis adalah hujjah untuk kamu menyerang dan menangkis. Senjata kita untuk menyerang adalah Quran, untuk menangkis juga Al-Quran. Senjata kita untuk menyerang adalah hadis, untuk menangkis juga hadis. Kalau tak hafal macam mana? Jadi kalau hafal, sama seperti kita menyimpan senjata itu, membawa senjata itu ke mana-mana. Ya? Jadi kita sudah dinugerahkan oleh Allah SWT dalil yang paling qat'i. Apa dia? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama Islam, yang bukan darinya, maka ia bertolak. Ingat ya, saya dah bincangkan itu hari, apa kata Ali Hasan dan Imam Al-Bawawi, raddun di sini adalah bid'un. Begitu juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sesiapa yang mengerjakan satu amal yang bukan dari suruhan, yakni tuntutan kami, tuntutan Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak atau bid'ah. Menurut Imam Asy-Syaukani, apabila membahaskan laisa alaihi amruna, yang bukan dari suruhan kami, maka beliau mensyarahkan al-muradu bil amri huna wahidul umur wa huwa ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan suruhan atau perintah kami di sini ialah satu dari beberapa suruhan, yaitu hanya suruhan sebagaimana yang telah dilakukan atau dicontohkan dari sisi Nabi Muhammad SAW. Yang ini tak ada contoh tidak boleh, tak ada suruhan tidak boleh. Yang tak ada contoh, ada suruhan kita lakukan juga, itu dinamakan bid'ah. Begitulah ketetapan dari Nabi Muhammad SAW terhadap semua bentuk amal yang bid'ah. Amal tersebut menjadi sisir dan tidak diterima. Dan telah disepakati oleh ahli ilmu bahawa amal yang tertolak sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis sahih ialah lantaran tidak mencetuhi syarat, sedangkan itu satu syaratnya, atau tidak ikhlas sehingga bentuknya menjadi amalan yang bid'ah dan riya ataupun syirik. Menurut Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, hadal hadis qa'idatun azimatun min khawa'id al-Islam wa huwa min jawami ikalami. فإنه صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات. Hadis ini adalah kaedah besar atau kaedah agung dari beberapa kaedah dalam Islam. Ia merupakan penjelasan singkat tetapi maknanya padat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang tertolak dan batangnya segala bentuk bid'ah dan perkara-perkara yang baru yang dicipta dalam agama. Tuan-tuan, saya tulis panjang lebar ini supaya mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan dan memberi hidayah kepada semua pendengar. Sama ada yang mendengar ikhlas tak ikhlas, sebab ada yang mendengar tu risik-risik saja. Untuk dibuktikan Ustaz Rasul itu sesat, Ustaz Rasul itu begini-begini. Yang numpang-numpang dengar, yang curi-curi dengar pun mudah-mudahan Allah beri mereka hidayah. Amin. Ya kan? Kemudian menurut Ali Hasan rahimahullah, raddun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi, fahuwa raddun, raddun tertolak yang dimasukkan oleh hadis yang kita baca tadi, yang di hadis bin'ah, menurut hukum Nabawi ia adalah bid'ah dan tertolak. Jadi kalau kita baca maknanya, boleh kita maksudkan, lihat hadis di halaman 189 bagi buku yang baru. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yakni agama Islam, yang bukan darinya, maka ia bid'ah. Itu kalau menurut Ali Hasan dalam bukunya Ilmun Usulul Bid'ah. Dalam buku tersebut disebut raddun di sini adalah bid'ah. Dan berkata Ibn Qudamah, kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, raddun yakni mardudun, tertolak yakni batal. Raddun yakni mardudun ataupun tertolak atau batal. Kita boleh lihat dalam kitabnya yang kau lihat footnote-nya 309, Zakut Ta'wil Ibn Khudamah ada menulis satu buku tercelanya mentakwil. Mentakwil apa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Buku tu kecil tetapi isinya padat. Hadis yang mulia ini juga suatu kaedah yang agung menurut kaedah-kaedah Islam, kerana dengan tegas bid'ah itu tertolak atau ditolak, dan setiap bid'ah dibatalkan. Begitu juga setiap ciptaan yang baru di dalam agama. Ini semua ada tunjukkan ya sahabat. Amalan bid'ah adalah sia-sia, tertolak dan tidak diterima, kerana telah jelas penetapan dari Rasulullah SAW bahawa setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Dan dikatakan juga bahawa maksud kalimat raddun, yakni tertolak, ialah ar-raddu war-rafdu wa'adamul qabul. Tertolak yakni tersingkir, iaitu tidak diterima. Berkata Imam Al-Balbahari, wa'lam rahimahullah annahu laisa bainal 'abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasiru kafira illa ay yajhada syai'an mimma, bukan mamma ya, mimma anzalahu Allah Ta'ala, mimma di baris bawah. Maksudnya ataupun ada masih ada sambungannya, aw yazidu fi kalamillah aw yanqusu aw yunkiru syai'an mimma qala Allah aw syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqillah wandur li nafsik wa iyyaka wal ghulu wa iyyaka wal ghulu fid din fa innahu laysa min tariqil haqq fi syai'. Apa katanya? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tidak ada penghalang antara seorang hamba yang beriman sehinggalah ia menjadi kafir kecuali ia mengingkari sebahagian ajaran Allah atau menambah. Lihat ya, mengingkari sebahagian ajaran Allah atau menambah atau mengurangi atau mengingkari sebahagian ayat Allah atau sunnah Rasulullah SAW. Bertakwalah semoga Allah merahmatimu. Kenapa? Bertakwa adalah penghujung daripada keimanan yang sempurna. Peliharalah dirimu dan waspadalah dari sikap hulu. Hulu artinya berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama, kerana kerana kebenaran tidak diperolehi sedikit pun darinya, yakni dari menambah-nambah ataupun bersifat melampaui batas. Dengan keterangan Imam Al-Barbahari ini dapat dipahami bahawa ajaran Islam yang sempurna tidak mengizinkan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, dan yang beriman kepada kitabnya, jadi mengingkari, menambah, berubah, menambah atau mengurangi walau hanya sebahagian dari ajaran Islam. Begitu juga telah diperingatkan agar tidak bersikap berlebihan atau melampaui batas dalam beragama, kerana perbuatan tersebut bukan dari ajaran dan amalan para salafus saleh, terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Sampai di situ yang kalau soalan teruskan dengan soalan. Sudah berani, insyaAllah ada soalan. Tadi bersambung soalan tadi dan teruskan sahabat. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pergerakan itu melibatkan customer, misalnya ada cikai yang keluar dari customer, mana? Ambil sapu tangan, dibuang, jangan dibiarkan. Jangan mengotori masjid. Kalau saya di masjid, ada orang tu apa, hingusnya jatuh, dibiarkan. Dia kalau bergerak nanti, ya Syekh, ambil sapu tangan di dalam poket hantar, hantar ia sembuh, buang. Ini tidak membatalkan. Kalau tidak, nanti mengotorkan masjid. Dan sesembuh ini boleh menyakit, mudah menyakit tu kan? Ia buang. Jadi, makanya setiap orang kalau boleh, kalau bahasa Arab disebut mindil, sapu tangan. Untuk apa? Membersihkan. Di antaranya kalau kita, ya, memerlukannya digunakan untuk sembahyang dan sembahyangnya, sembahyang sebagainya. Jadi jangan dibiarkan, terus ya, bersihkan. Jangan dibiarkan. Okey, itu jawapan saya. Tidak membatalkan. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedudukan seseorang yang membuat perkara-perkara bid'ah seperti Maulid Nabi, Yasinan dan sebagainya, tapi dia tidak tahu yang benda itu bid'ah? Dari kecil sudah diajari begitu dan dia fikir itu baik dan ada contoh dari sana. Tetap dia berdosa. Dia tak boleh buat alasan saya tidak tahu. Makanya tuan-tuan jaga-jaga ya, Quran sudah diturunkan ribuan tahun, hadis sudah disampaikan salam ribuan tahun, antum hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, tak tahu ke? Jadi hidup antum untuk apa? Sedangkan ada katakan kita dihidupkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan ibadah tidak boleh beribadah kecuali dengan ilmu. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak menjadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Bagaimana nak ibadah? Ibadah ada ilmu. Kalau katakan ibadah tak ada ilmu, itu bukan ibadah, itu lagi dengan bid'ah. Orang seperti ini saya katakan tidak ada alasan. Dan saya sudah baca ayat Quran, hadis. Menuntut ilmu itu wajib, dalilnya banyak. Meninggalkan ilmu itu berdosa. Kenapa dia buat seperti itu? Tak tahu. Tak tahu mana tak ada ilmu. Kenapa tak ada ilmu? Tak mau belajar. Ada alasan yang lain. Kalau tak mau belajar, apa hukumnya? Dan ayat yang saya baca tempoh hari, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka, itu ayat yang mengancam bagi orang yang tak mau belajar. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama. Orang yang meninggalkan ilmu akan dibangkitkan dalam keadaan apa, akan ditibakan hidup yang melarat. Orang yang meninggalkan ilmu ni akan ditibakan hidup yang melarat, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia celik? Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika liyawmat tunsa. Begitulah aku datangkan kepada kamu ayat-ayatku. Ini Quran hadis. Kamu melupakannya, maka sekarang aku lupakan kamu. Aku lagi melupakannya, tak mau belajar. Lupa tentang belajar. Tapi kalau bertanya, subhanallah, terekam habis-habis. Macam nampak apa, suatu benda yang besar. Ya kan? Dua jam overtime, dua jam belajar. Mana lebih berharga? Oh, overtime. Begitu ke nilai ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Antum tidak menilainya sebagai ilmu yang besar, duit lebih besar. Akhirnya kebesaran kamu di mana? Kebesaran kamu pada hawa nafsu. Hawa nafsu kamu ni duit besok tak dibawa, tapi ilmu kamu, bukankah bila kita mati semua dibawa kecuali amal dan ilmu? Betul kan? Malah yang kita tinggalkan juga ilmu. Bila mati sebagaimana hadis, semua turun ke kubur. Anak bini turun, pakai Mercedes besar pun turun nak tunjuk hebatnya. Turun semua. Tetapi bila ditanam, semua balik. Yang tinggal dua saja, ilmu dan amalnya. Ya kan? Dan ilmu, kalau ada ilmu ditinggalkan kat dunia, manusia mati tinggalkan ilmu, tinggalkan amal jariah, dan tinggalkan anak yang soleh. Jadi jangan kita katakan saya tak tahu, kenapa tak belajar. Tak ada alasan. Kalau kamu menghargai iman yang kamu Allah jadikan sebagai nikmat paling besar, bagaimana cara menghargainya? Kalau Allah dah sayang kepada kamu, kasih sayang Allah itu jangan dilunturkan dengan meninggalkan majlis ilmu. Dan saya katakan terus, melayani Allah, Allah mengangkat kamu kerana ilmu kamu. Ada lain? Ada lain? Kamu terangkan. Kamu terangkan kerana ilmu kamu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Orang yang beriman satu darjat, tapi orang berilmu tinggi darjatnya. Dan banyak lagi kelebihan ilmu, ya. Kerana ilmu itu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ilmu, kita tak ada benda. Okey, teruskan sahabat soalan-soalan yang lain. Bagaimana pula keadaan orang-orang yang beragama selain Islam, yeah, yang di daerah mereka, itulah agama mereka. Dan mereka tidak tahu ada selain agama, lain agama mereka. Mereka pun sangka agama mereka ini baik dan benar kerana tidak diterangkan dengan agama selain agama mereka. Pertama, ini ingatkan kepada antum, hidayah Allah yang beri. Yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha. Mereka tidak diberi hidayah oleh Allah, itu kehendak Allah. Jangan salahkan Allah. Yang kita, Allah sudah beri hidayah, kita wajib bersyukur. Sebab dengan hidayah ini kita selamat. Tanpa hidayah akan dihubungkan ke dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Kerana hidayah itu tauhid, dia bukan hidayah itu syirik. Pastikan kita mensyukuri hidayah ini. Sebab kita akan menghadapi hidup yang tak akan mati, hidup yang tak ada penghujung. Jadi katakan khalidina fiha abada, yang kekal buat selama-lamanya. Saya katakan kepada antum sekalian, ini agama nasihat, ad-dinun nasihat. Di dunia ini kita bukan untuk dihidupkan, itu untuk diuji, untuk dipilih siapakah ahli syurga. Kita di dunia ini bukan untuk dihidupkan, tapi untuk diuji. Ayat Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Adapun hidup yang sempurna, hidup yang benar, yang tak akan mati, hidup yang sempurna dan ikut hidup yang benar. Apabila kita dapat hidayah, kita pelihara, iaitu hidup di akhirat di dalam syurga. Adapun hidup yang paling menderita, yang tak ada kematian, adalah na'udzubillah, hidup dalam neraka. Allah mengatakan wahadainahum najdain, wahadainahum najdain. Allah beri siapa pun dua jalan, satu jalan ke syurga dan satu jalan ke neraka. Jadi atas diri kita, mana kita pilih. Sehingga Allah mengatakan wala yalumanna illa nafsuh. Tuan-tuan, Ustaz, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri bila kamu terhubung dalam neraka. Na'udzubillah. Karena Allah sudah turunkan Quran, yang mana Quran ini 30 juz, Allah pelihara sampai hari kiamat. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan zikir dan kamilah yang menjaganya. Dan kita disuruh kembali kepada keduanya, Quran dan hadis. Karena dengan Quran hadis kita selamat. Tapi di mana yang kita nampak manusia yang benar-benar kembali kepada Quran hadis, sehingga syaitan-syaitan jenis manusia mengatakan jangan kembali kepada Quran hadis, anda bukan pakarnya, kalau kembali kepada Quran hadis dia tak faham katanya. Maka dia disuruh kembali kepada ulama-ulama. Ya, kita boleh kembali kepada ulama, tapi bukan ulama bid'ah seperti mereka. Ya, insyaAllah tak boleh hati dapat dipahami. Teruskan sahabat soalannya. Habis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pintu itu jauh dari tempat kita sedang solat, yeah, apakah masih boleh kita membuka pintunya? InsyaAllah tak ada masalah. Tidak ada syarat jauh atau dekat. Tempoh hari ada orang bertanya ke Radio Hang, seolah-olah dia tak percaya apa yang katakan. Radio Hang jawab sama. Jadi dia jumpa anda. Rupanya Ustaz, saya minta maaf katanya. Mungkin saya ragu, saya tanya. Kata anda kalau ragu-ragu gini dah lima hujah. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita perlu membuka jam tangan bila kita mau salat. Tidak perlu buka jam tangan. Nak taruh kat mana jam tangan? Pakai terus. Tidak ada hadis mengatakan kalau nak solat buka jam tangan. Tak perlu dibuka. Kalau berwudu, kalau nak buka, buka. Kalau jam tangan tu ketat, misalnya kalau air tak masuk kena buka. Tetapi kalau tak buka, kita goyangkan supaya wudu rata di tangan kita. Teruskan soalan. Tak habis. Alhamdulillah, ada soalan di sini? Kalau tak ada soalan, seperti biasalah kita berhenti di sini. Ya. Yeah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu-ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kuliah-kuliah kita akan datang akan diteruskan. Akan datang kita bawa kewajipan menuntut ilmu. Dan kewajipan menuntut ilmu. Ada satu buku tambahan di Pori, kewajipan-kewajipan mukmin terbaik. Itu apa salahnya dibawa, ya? Tapi kewajiban menuntut ilmu akan kita teruskan, kerana di situ banyak hadis yang perlu kita ketahui tentang wajib menuntut ilmu. Saya akhiri aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.